dan rumah tangga kita. Jangan sampai rumah tangga kita yang kurangnya 5 orang atau 4 orang itu terjadi sebagaimana negara. Jadi kita ambil yang kecil, kalau negara sudah keadaannya begini, rumah tangga kita jangan seperti itu. Rumah tangga kita jadikan rumah tangga yang sampai bersyukur kepada Allah, supaya kita tetap nikmat dalam rumah tangga itu. Bahkan yang di sebelah nikmatnya meluncur ke rumah kita. Jadi kita senang dan bertambah senang. Karena semuanya milik Allah. Allah mau menetapkan, Allah mau mengambil yang lain diserahkan kepada kita. Mau apa? La mani alima afrofi. Walau waktu yang terbelah bawah dari kemurahan yang mau menjaga diri kita. Ya semoga Allah Subhanahu wa Taala membimbing anak kita dengan berkat Nabi kita yang paling dicintai Rasulullah SAW ke jalan syukur akan Allah Subhanahu wa Taala. Kita membawa dulu rumah tangga kita supaya menjadi orang yang syukur. Kemudian kalau bisa kita membawa bidang kita supaya syukur. Kalau bisa lagi kita membawa kampung kita supaya jadi kampung yang bersyukur. Seterusnya sampai kepada daerah, sampai kepada provinsi, sampai kepada negara. Kalau bisa. Tapi mula-mulanya harus dari mana? Dari mana? Dari diri sendiri. Udah diri kita pandai bersyukur, barulah kewajiban kita, istri kita, baru anak kita. Selesai. Diri kita, istri kita, anak kita, selesai. Kalau sudah ini menjadi orang yang pandai kalimat kata, nikmat di rumah kita itu yang ada tetap, malah ditambah lagi dengan kalau ada di ujung Tuhan. Lawan kita. Terlihat dengan jelas. Kalau orang syukur kepada Allah, bisa ayat empat. Nang amat ini tetap. Sekali nang diri ke rumah, membayarkan ayatnya dengan kita dua. Dengan alasan krisis ekonomi, kata awal mengalami. Jadi narannya kita menjadi pengasuh ayam. Bukan pengasuh manusia, tapi biasa kalau manusia itu bisa anak atau kawal anak diserahkan kepada Tuhan. Ada ini ayam yang masuk. Kalau kawal lagi, maka gua ayam. Kalau kamu umpani, belum terakan lagi saja. Natal lagi. Nah, hujan yang lain pun belum sudah kawal lagi jat, mau urus umpan, ulun jumbo, jadi umpan yang ada di rumah ulun pun kali lagi manusia. Nah, kalau betul betul umpannya ayamnya dari orang, umpannya dari orang, apa lagi? Dan seterusnya mendapatkan dari kita jadi orang ahli untung dan. Kita ini maha jabatan ahli pakai, maksudnya ahli ma'amal. Jangan hanya ahli omong. Makan pada perlu, kita pandai yang penting suap. Suap itu harus masuk suap ini ditaguh. Bukan suap yang artinya yang jagar menyebabkan negara. Anu, terlebih dari negara. Karena itu nyanyian. Umpat pada gendang patah. Ayu. Nah, pilihan lagunya terlena. Kiti. Ulai. Karena sudah hampir tertanda segala-galanya. Diakibatkan tidak bersyukur atas segala nikmat Allah di antaranya kemerdekaan. Yang dahulu negara-negara lain takut kepada kita, sekarang negara lain itu menguasai kita. Dengan kekuatannya, dengan ilmunya, dengan kepintarannya, dengan hartanya. Kita menjadi negara yang susah umpamanya, maka nang suci mah utang. Nang sudah kata kalau bayar utang, masih aja mau. Hidup yang penting, hai umat Rasulullah. Makan cukup sederhana, utang sama sekali tidak ada. Itu luar biasa. Kalau udah makan cukup sederhana, utang yang tidak ada itu nikmat paling besar. Di zaman Rasulullah SAW masih ada sahabat meninggal dunia, dikabarkan kepada Rasulullah di dalam masjid ada sudah mayat. Rasulullah SAW bersabda, tanya dulu mayat itu ada utang enggak? Dijawab oleh ulama, ada utang. Kata Rasulullah, silahkan yang lain menyembah yang lain. Saya tidak ikut menyembah yang lain. Rasulullah tidak mendoakan kepada orang-orang yang mati menanggung utang. Luar biasa. Sedangkan utang 1000 bayar 1000 boleh. Dan itu ruginya. Rasulullah tidak mendoakan kepada orang itu. Karena setiap orang yang berutang, pasti dia akan memberatkan kepada orang lain. Pertama yang diberatkannya, yang mengutangnya. Kiamat yang mengutangnya, berpikir nak najis. Kan membarakan saudara ini. Ya ada. Nah, lama tak kebulan, bapak minta angkat itu kemarin, duit hendak bayar utang. Nang bak utang ke apa? Nang membayarinya anak cucu. Gimana? Kenapa anak cucu sudah merasa nanti ini? Apa bisa berutang aja? Nang membayari indah, sudah berjual-jual. Di korteng, sudah bayar utang, bayar utang sejen. Utangnya pulang kalau jaga bunda, dosanya masuk kongkong sejen. Oh, apa ada anak dua? Ada sekarang anak pang, malam berdoa. Ya Allah, abah ulun mati akan jadikan kuku. Siapa-siapa, abah senang nanggolin anaknya, maka si anak doanya langsung diterima Allah. Sebab si anak pernah zalim, abah pernah mandolin. Rasulullah berkata, dakwatul madlum, mustajabatun, walawatanan min kafirin. Bermula orang yang dizalim seperti anak tadi, dizalim abahnya, apabila anak berdoa kepada Allah minta balasan, maka langsung dibalas Allah. Walaupun anaknya itu kafir. Jangan berani-berani mengembalikan orang. Jangan berani-berani membunuh orang yang itu orang. Jangan wani-wani menyerahi janji orang. Janji hendak mah menolong-menolong membantu orang. Sekalinya kalau diperlihat membantu menolong, malah orang yang asal-asal menolongnya dihinyiknya. Dolim babanala. Berjanji pulang dengan nama Allah. Saya akan melaksanakan tugas saya selaku anak dengan lulus ikhlas karena Allah Ta'ala tidak menerima sokok kata suatu sebagai penyalaman sedikit. Bisa kalinya, ya Allah, ya Allah, ada penyumpan ke depan lalu lagi. Samut yang tahu orang ini itu apa? Korupsi. Samut dia tahu. Apalagi manusia, kada ada sumpan, kada ada malu, kada ada takutan lawan Allah Ta'ala. Namun Allah Ta'ala kada ditakutannya, siapa lagi yang ditakutannya. Jadi yang penting lawan kita adalah rumah tangga. Aku diwasiati guruku, dia ini, kalau kawar robah, keadaan negaranya menjadi ahli sunnah jemaah. Kalau nyawa kada sanggup, maka korupen di nama aja Kalimantan Selatan. Kalau ada kawal dua, korupen Kalimantan Selatan menjadikan halusional jamaah, maka adalah daerah nyawa Martapura. Kalau ada kawal dua, maka kampung nyawa. Namun kampung pada kawal dua, banyak yang terdapat 7 orang jua, maka giran nyawa. Giran kada jua, pulau warga nyawa. Keluarga kada jua, sarumahan nyawa. Sarumahan kada mau jua, nyawa sarung barang itu terakhir. Mata supaya ahli sunnah wal jamaah, kuping supaya ahli sunnah wal jamaah, lidah ahli sunnah wal jamaah. Macam apa lidah ahli sunnah wal jamaah? Kalau baca kata-katanya mustahil. Kada ahli sunnah wal jamaah lidahnya. Macam apa kita tahu orang-orang datang? Misalnya ulun ke hulu sungai, sekali sampai di hulu sungai ulun jadi imam di masjid sana. Padahal Allah telah membaca Quran. Macam apa hukumnya? Ahlu sunnah itu jangan sampai orang pendatang jadi kepala di kampung kurang. Istilah-istilah sekarang itu yang jadi pemimpin itu putra daerah. Jangan putri tikus. Ada orang sempat lagi pelit tikus. Pelit tikus. Bukan pelit tikus. Pelit tikus. Mana sudah tikus, pelit telah. Putra daerah. Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran di dalam surah Taubah kalau kata hilang bujinya. Fadaula qarafin kulli firqatin minhum yatafakkarun fiddin Hendaklah setiap golongan mengirim sebahagian daripada mereka itu ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Hikmatnya sudah dapat ilmu, kembali dapat negeri aslinya. Balik ke kampungnya, pulang kampung. Untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu nanti. Kaji di luar negeri, tapi kepada orang kampungnya. Supaya orang kampung kembali kepada jalan kebenaran. Rasulullah menjelaskan, ya ahli Yaman, Yaman. Hai orang ahli Yaman, kembalilah ke Yaman. Jadi orang-orang asing dikembalikan kepada asal mulanya. Walaupun di Madinah itu yang untuk ilmu, sudah kalian disuruh pulih ke masing-masing negaranya untuk menyebarkan agama. Paham? Nah, kesimpulan dari ayat dan hadis ini, hendaklah kita nampak datang jadi makmum. Jangan si pendatang makmum jadi imam. Kalau si pendatang menjadi imam, itu ada di dalam ayat Quran. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu ahlaha ahliha adillatan wa dawlatan yafsaduha. Setiap orang-orang yang sifatnya seperti raja atau tersebut, tatkala mereka itu datang ke satu kampung yang lain dari kampungnya, maksudnya lain dari daerahnya. Tatkala orang daerah lain masuk ke daerah yang lain, apa kerjanya orang-orang yang datang yang sombong? Afsadu, dia merusak keadaan-keadaan yang di daerah itu dirompak. Merubah keadaan yang di daerah orang, berarti menghina lawan orang-orang yang di daerah itu. Berarti merasa ini itu sanggup memperbaiki, berarti memadahkan daerah itu kurang baik. Apalagi berubah keadaan merubah lawan dan rusak semakin hancur. Ya Allah, orang-orang mana? Allah Ta'ala, orang-orang mana? Datang di mana? Ini banyak yang sudah terlanggar dari masalah. Banyak terlanggar dari masalah. Almarhum Habib Ahmad bin Muhammad, bangsanya, itu yang di Semarang. Habib Ahmad bin Muhammad, Sedap Habib Ahmad dan Muhammad As-Sedap Semarang. Beliau pada ketika dulu itu menakuni lawan aku. Ujar sedian nyawa membaca kitab kenapa. Ujar jukir syadul ibad waktu itu. Ujar sedian bagus. Kena undang malajari nyawa jukir syadul ulu. Setahun aku murid di sini, apa-apa yang aku gawih setahunan, kemudian kembali lagi ke sana, ada presiden, dibaca sidin sonder, ada laporan aku sedikit. Semua tentang laporan setahunan itu dibaca sidin. Kemudian yang duduk serongan di teres, di Jakarta. di rumah Haji Abdul Qadir, orang kita mantap pula juga. Begitu lalu kita kira aku duduk di para jamban Solomon Mahmud. Ya, nyarap kepada jerit ini menyambar aku di mana aja mesti jerit. Untung jual juga dia bilang, ya tanya jerit. Apa kalau orang itu? Jin dan jun. Bebek-bebek kok. Kemari, datang aja. Bagaimana masih terbaik. Alam nasrah sudah turun juga. Udah bapak, kenapa kamu suka ngelamun? Kalau udah turun dalam nasrah, gak usah ngelamun lagi, percuma. Yo, lihat, teman-teman. Cari dia, dulang. Ada dalam kamar, kadang ada yang dulang, terwet-wet, masih hidup. Ada dia, panggil dia. Jolah, lak. Apa namanya? Tuhan dia panggil mas berkiwa-kiwa, keluar. Bakal luar, semuanya. Berjuang dulu. Saksikan dan zaini ini, anak saya dunia dan hataran wairah Allah yang Nabi Al-Fatah. Baca. Habis itu, berterutin mana? Cari ini pulang-pulang. Buring-buring, hidur-hidur, robot. Bangun. Bahasa orang sana bangun ini. Nah, namun kita sini lah, neneng. Di bangunan kan, guru berterutin bangunan. Apa hal-hal dari ini? Tuh Habib Ahmad menyewakian bangunan yang berita kenaran orang lambat bangunan ini. Datang ke situ, Assalamualaikum. Baturutin, Zaini, kamu dan teman beri saksinya. Zaini dan Abdul Qadir, anak saya, dunia dan akhirat, wailah Allah, wasin Nabi Al-Fatah. Baiklah pulang, udah. Ayo masing-masing, gitu. Masing-masing pulang, udah. Ayo, apa nih, boleh. Ke kamar, kedua julak, ke kamar, julak, dua, haji, berlipat, ke kamar, berlipat, dan habis. Timbang itu, ini kemes malam sama Jumat, siap ya sudah. Aku ini bersiap ya sudah siap. Malam Jumat, malam Jumat. Sekalinya yang bahasanya para kajian dan menteri. Mati di sini, tahun anak Haji Kajar, namanya Ahmad Dibi. Datang Mabit, siapkan Mabit. Isi minyaknya, sudah siap. Bahari minyak murah ya. Wah ini berapa. Jadi ujian orang wajah ini, wali saudara-saudara di Indonesia. Ya kan yang wali ada di Indonesia, minyak kedelaran. Lestrek kedelaran, telepon kedelaran. Emangnya wali Allah Ta'ala menjual minyak. Kenapa dibilang bapak? Sidir-sidir kumpang kampus mesti membayar ya, lestrek. Orang kasih mencarinya, nambah cari-cari, nambah. Ayo, ya kita bisa Allah Ta'ala. Namun kita malah tadi tahun kurang, kita lapor dengan Allah Ta'ala aja. Saya umumkan kepada semua orang-orang yang di provinsi saya Kalimantan Selatan, sepokok jangan ada yang bikin demo lagi. Jika hendaknya berdoa kepada Allah aja, apa keadaan kita lapor kepada Allah. Jangan kita merusak keadaan sesama manusia. Manusia la haula wa la quwwata. Menolong kepada Allah, menyakiti kepada Allah. Kita harus buka kepada nang handa tangan kepada dan bisa menggantikan salawat. Hentikan demo-demo di Kalimantan Selatan. Harapkan dan dalam apa tingkatkan doa kita kepada Allah setiap malam. Masanya, ya Allah, orang ke depan nukar minyak, lapor yang dimurahkan harganya, habis. Ini kadang, yang disalahkan sumenya, sumayana ng awa niya, so ajira ila sa mga. Kan sumayana ba diwa mga nakro diya? Ha? Inya naman kita sama aja sa Allah juga. Kada badal aja upahnya juga. Baik kita langsung kepada Allah. Matinya setiap apa nama terjadi, kita yakin dari Allah. Dan perubahannya kita yakin pun dari Allah. Jadi jangan urus di bawah. Kita urus yang di atas. Paham gak? Ini orang-orang itu mulai di atas. Mainnya dulu. Ya Allah. Ya Allah. Nah hanya mencari tangan. Ya karena dia kan, ya karena dia kan dua karena setelan. Mulai dia tidak selalu hanya berturun ke bawah, berusur ke pura-pura ada tahu. Ngalir. Sudah aku sampaikan. Sebenarnya apabila ijtima aku tadi bujur, aku karena ada meyakini juga. Kalau ijtima aku tadi bujur dengan batu kepulang layang, maka itulah di antaranya tersebut. Harus Kalimantan Selatan, jangan tempat-tempatan kurang barat dan demo. Ingatlah semua apa-apa kerjaan dari Allah, dan merobahnya pun adalah Allah. Maka kembali kepada Allah semuanya. Baiklah. Kalau lima aku tadi bujur, berarti kata saya, sebab aku ada wani menyatakan bujur dan ada wani menyatakan sama. Cuma dari hati ada al-marhumah ma'ahat, dia tenang kalimisasinya, maka di situ dia berkata. Kalau ada tukalan raya yang kasih daun aku, maka situ tetap dikaya aku. Kalau memisah hilang. Apalagi orang tua sudah mati itu bebas pada ada penyakit lagi. Cucunya nambah penyakitan siang malam ini, maka saya cucunya ini dielangi oleh datunya. Karena nang bagus, nang sehat, mengelangi nang garing. Bukan nang garing, mengelang kayak nang sehat. Itu malah ada tali pangang. Tahu tali pangang? Ya tak paham ini. Ajarin orang nang pada duit. Mau utang nggak lawan nambah duit kan tali pangang, ya kan? Murid mau utang lawan guru kan tali. Jual juga, aman-aman aja di Kalimantan Selatan kada ada demo kada ada semacam kada. Udah yakin bahwa semuanya tempat kerjaan sesuatu terbit dari Allah dan nang merokoknya hanya Allah, yang lain kada tahu. Setiap apa-apa yang kalau kita senangi itu adalah sebagai artinya peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah. Minyak larang peringatan. Listrik larang peringatan. Telepon larang peringatan. Peringatan. Bini wani peringatan. Mintu akan merangi peringatan. Paling mantan ada bahwa kita salah langkah. Kenapa? Karena mau mampu nintuhan yang kaya itu. Kenapa? Kalau kawin dengan anak bini yang kaya itu. Kan kita yang salah. Kenapa jadi penunjuk DPR untuk pasangnya dan gubernurnya yang kaya itu. Kan kita yang salah. Katanya orang yang salah. Orang yang salah pilih. Tapi dari durian tidak ada. Ya ada, tapi durian yang bukan yang hebat. Kalau dia durian hebat, durian Bangkok. Tapi kita pilih durian Bangkok. Bukan Bangkok, Bangkok. Salah kita. Salah kita. Tuhan ada salah. Wa ma'ana yudra'u'il adil. Saya tidak menggalim hamba saya, berarti hamba tidak menggalim dirinya. Matinya sudah dipandangkan, teliti sebelum